Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita bisa kembali duduk sejenak untuk ta'lim. Insyaallah sampai adzan duhur, insyaallah ada waktu sedikit, satu jam kurang insyaallah. Pada pembahasan kita yang terakhir adalah tentang taubatul mubtadi', taubatnya ahlul bid'ah. Disebutkan di sini oleh Syekh Ali, Dr. Ali bin Muhammad Nasr al-Faqihi, bahwa ahlul bid'ah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, ahlul bid'ah yang sudah terlalu kokoh dalam bid'ahnya, terlalu nemen bahasa kitanya, karena itu penyakit sih, nemen, terlalu parah dia, terlalu banyak sudah jiwanya mengenyam bid'ah, sampai-sampai dengan bahasa Syekh beliau mengatakan di halaman ke-19, wa yadhhar anal maqsuda bihi sahibal bid'ati alladhi ushriba qalbuhul bid'ah hatta balagat min qablihi mablagan aziman. Dalam hal ini, ahlul bid'ah yang hatinya telah menyerap kebidahan-kebidahan sampai memenuhi hati dia. Hatinya penuh dengan bid'ah. Sampai-sampai kata beliau, asbaha yatruhu masiwaha fi jambiha, sampai-sampai al-haq pun dia lempar jauh-jauh, sunnah Nabi dia tinggalkan jauh-jauh, karena hatinya sudah terlalu parah dengan bid'ah. Sampai pada tingkatan loyalitasnya dia, al-wala wal-bara'nya dia, itu dibangun di atas bid'ah itu. Hatas bahada basiratin fiha wahabbillah fala yanthani anha fa hiya anhu fi ghayatil mahabbah. Bid'ah itu menjadi satu hal yang sangat dia cintai, yang dia bela-bela, yang dia hidupkan, yang dia biayai. Ini ahli bid'ah yang seperti ini hampir-hampir tidak diharapkan lagi taubatnya. Karena dari pintu mana dia akan bertaubat? Taubat itu muncul dikarenakan adanya penyesalan dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, orang yang sudah sampai tingkatan seperti ini, bagaimana akan menimbulkan penyesalan? Hampir-hampir pesimis kita, tidak memiliki harapan dengan orang seperti ini. Sampai-sampai sudah kita baca dalam beberapa riwayat yang telah lewat, Nabi SAW beliau bersabda, innallaha ihtajaza taubatan sahibul bid'ah hatta yada' bid'atahu. Sesungguhnya Allah akan menutupi pintu taubat dari ahlul bid'ah sehingga dia meninggalkan kebid'ahannya. Jadi titiknya itu sehingga dia meninggalkan bid'ahnya. Kalau dia mau meninggalkan bid'ahnya, barulah Allah akan berikan taubat kepada dia. Tapi kalau dia tetap kondisinya seperti yang di atas, jenis ahli bid'ah yang pertama ini, ya, diberitahu tentang ilmu, bantah, tidak mau tahu lagi kebenaran, sudah terlalu parah kebidahannya. Maka orang yang seperti ini hampir-hampir tidak bisa diharapkan lagi taubatnya. Bisa difahami hadirin? Ini sudah kita lewati dalam pembahasan dalam pertemuan terakhir bulan kemarin. Kemudian, di antara bukti penipuan ahlul bid'ah yang sudah parah adalah mereka mengatasnamakan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam padahal hal itu bukan ajarannya Rasul. Ini nemennya di situ, tertipunya umat di situ, tertipunya dia di situ. Kata mereka, kami kan beribadah. Masa jelek orang yang beribadah? Enggak pandang bulu apakah itu sesuatu yang syariah atau tidak yang syariah. Bahkan pernah ada yang dinasihati oleh seorang ikhwan di antara kita. Jawabannya lucu. Diterima dan tidaknya itu urusan singgahe urip. Jadi diterima ya syukur ora ya bejane. Loh, kalau sudah seperti ini bagaimana dia akan mencari al-haq? Tidak peduli diterima dan tidaknya, tidak peduli benar salahnya. Karena memang dia sudah tidak bisa menjawab argumentasi yang dibawakan hujjah oleh saudara kita ini. Akhirnya jawabnya sudah ngawur. Dengan kalimat lain, men aku batil ya, men batil ora apa-apa. Ini sudah jawaban yang keluar dari orang yang sudah terlalu parah bid'ahnya. Di antara contoh bentuk penipuannya mereka adalah mereka mengatakan yang berkaitan dengan memperingati kelahiran Nabi. Ini kedoknya apa? Tamengnya apa? Cinta Nabi atau mereka. Padahal yang melakukan acara ini pertama kali di terangkan para ulama adalah kaum Syiah. Di mana mereka menipu kaum muslimin untuk disyiahkan dengan kedok cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya sekali. Hanya di antara umat Islam yang tidak faham tentang hal ini. Mereka tertipu dengan cinta terhadap Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Yang berujung ternyata itu adalah pemahaman Syiah. Disebutkan di sini oleh beliau tentang maulid. Ya. Walakinnahum adilu an dhalika bidakwahum mahabbatin rasul, mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَتَعْبِيرًا ذَلِكَ الْمَحَبَّةِ بِقَامَةِ الْمَوْلِدِ. Akan tetapi mereka alul bid'ah berhasil memalingkan umat kepada kebidahan bidakwahum dengan pengakuan mereka mencintai Nabi. Jadi dalihnya, alasannya mencintai Nabi, mencintai Nabi, mencintai Nabi. Dengan ini mereka menipu umat, dipalingkanlah umat kepada yang bid'ah-bid'ah. Wa ta'bir 'an tilkal mahabbah, di antara bentuknya contoh penipuan mereka adalah mereka menterjemahkan cinta terhadap Rasul dengan memperingati kelahirannya. Ini dia. Jadi yang buat tameng oleh mereka mahabbatur rasul, mencintai rasul, mencintai rasul. Tamenya itu. Kemudian mereka berhasil menipu umat, mentafsirkan, menterjemahkan, mewujudkan cinta rasul dengan maulid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka membela-bela amalan ini dan bahkan sampai tingkatan mereka mengkafirkan orang yang tidak mau melakukan maulid. Itu terjadi. Mereka mengkafirkan orang yang tidak mau melakukan acara maulid. Dikarenakan tuduhan mereka orang yang tidak mau melakukan maulid atau benci dengan maulid itu berarti benci kepada Rasul. Itu tuduhannya mereka. Kemudian mereka memakai bahasa Wahabi, Wahabi, Wahabi. Mereka kafir karena mereka benci dengan Rasulullah. Dan mereka membid'ahkan acara maulid Padahal ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Wah, rame bang. Sing bener sing dimimbingungkan bagi orang yang gak paham. Dan kebanyakan orang jahil. Akhirnya ikut-ikutan dalam mengkafirkan Wahabi yang mereka katakan sebagai Wahabi dikarenakan tidak mau mengikuti perwujudan cinta Rasul yang mereka lakukan. Kita akan baca di sini sedikit tentang acara itu bagaimana secara syar'i ada di sini sebutnya. Wa ma'lumun, kita baca. Dan diketahui bersama anna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam fardun ala kulli muslimin. Dan telah diketahui bersama bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah fardu, wajib atas setiap muslim. Ini harus didudukan dulu mas, harus didudukan dulu. Bukan kamu tok yang cinta Rasul, kami cinta Rasul. Sehingga kalau dalam sebuah pertemuan kita semuanya cinta Rasul, ya cinta Rasul. Tinggal pembahasan bagaimana mewujudkan cinta Rasul itu. Dudukan dulu. Jangan kita langsung bantah maulid ini acara yang mungkar, dolalah umpamanya. Antum nanti akan dicap tidak cinta Rasul. Akan dicap sebagai orang yang memusuhi Rasul. Tidak menghormati Rasul. Dan serta-merta mereka akan menuding kafir. Na'udzubillah min dzalik. Terangkan dulu. Hukum asalnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fardun, hal yang wajib bagi setiap muslim dan tentunya muslimah. Wa annahu la yatimu imanul muslim hatta yakuna Rasulullah ahabbu ilaihi min nafsihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Dan tidak akan sempurna imannya seorang muslim sampai Rasulullah lebih dicintai olehnya daripada mencintai kepada diri sendiri, daripada mencintai anak istrinya, daripada mencintai kedua orang tuanya, dan daripada mencintai manusia siapapun dia orangnya. Terangkan dulu, ini manhaj kita, prinsip kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dalam Kitab al-Iman, dalam Fathul Bari juga, jilid yang pertama, halaman 58, hadis yang ke-14. Nabi mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, tidaklah seorang pun di antara kalian beriman, yakni iman yang sempurna, sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya sendiri, dan daripada manusia siapapun dia. Jelas. Ini kita terangkan di depan mereka. Kita seperti itu. Tapi kok beda ya? Pengaplikasiannya. Kalian gak mau muludan. Katanya cinta Rasul. Kita malah bertanya kepada mereka. Kalian cinta Rasul. Kenapa kau melakukan yang Rasulullah tidak pernah ajarkan? Ini dia sebuah pertanyaan yang mereka lontarkan ke kita, kita lontarkan ke mereka. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapannya. Walakin ma hiya mahabbatu Rasulillah? Akan tetapi apakah itu makna mencintai Rasul? Itu apa maknanya mencintai Rasul itu? Innaha bita'birin syamilin. Butuh untuk diterjemahkan dengan makna yang sempurna. Butuh untuk dimengerti dengan penjelasan syamilin kamilin, yang sempurna. Jangan pralpril, ngerti pralpril? Contohnya muludan cinta Rasul, jangan. Itu tidak sempurna penjabarannya. Penjabarannya mencintai Rasul adalah ta'atuhu fima amara wajtinabu manaha anhu wazajara. Mencintai Rasulullah itu adalah dengan mentaati beliau dalam segala hal yang diperintahkan oleh beliau, dan meninggalkan segala hal yang dilarang dan dicegah oleh beliau. Ini pengertian cinta Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita mengatakan cinta Rasul, ternyata kita menyelisih perintahnya, ya cintamu enggak terbukti. Cinta itu ada konsekuensi. Nggih mboten, Pak? Ada. Apa sih bilang masalah cinta, contohnya apa, Pak? Cinta-cinta. Ini kan cinta mboten kali sing esri. Cinta nggih. Buktinya apa? Buktinya karena ini bukan Rasul, istri kita bukan Rasul, kita memenuhi apa yang dia butuhkan. Itu diantara bentuk cinta kita kepada istri. Ini. Bahkan dia sebelum minta, kita sudah pengertian dulu. Kasih. Hah? Masya Allah, ini dia. Penggambaran. Ada parkir yang... Iya. Tolong parkirnya diperhatikan. Kita di kampung. Sepeda motor merah sama Supra punya siapa, Mas? Jangan di jalan. Mbok nanti diprotes gara-gara perkara jalan. Ditutup pengajian di RT Singin karena perkara parkir. Ya. Diperhatikan itu, ikhwan, kan kemaslahatan umum. Kita masuk ke kalimat berikutnya. Sehingga mencintai Rasulullah itu diungkapkan dengan kalimat yang sempurna adalah mentaati Rasulullah dalam segala apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa saja yang menjadi larangannya. Itu adalah bentuk cinta kita kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kata beliau, fahal al-maulidul ladzi yuqimuhu haula innas. Pertanyaannya sekarang, apakah memperingati, merayakan kelahirannya Rasulullah alaihi wasallam yang mereka lakukan, apakah itu sebagai bentuk taatan li Rasulillah? Apakah hal itu sebagai ketaatan kepada Rasulullah? Au mukhalafatu linahihi wa jajrihi, atau bahkan memperingati kelahirannya Rasulullah itu termasuk menyelisihi larangannya. Menyelisihi larangannya artinya apa? Rasul melarang segala hal yang bid'ah. Beliau mengatakan, wa iyyakum mumuhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala perkara yang baru dalam urusan agama. Ini larangan dari Nabi. Dan yang namanya memperingati kelahiran beliau, beliau sendiri sebagai Nabi tidak pernah. Sepeninggal beliau, tidak juga ada seorang sahabatnya atau khalifahnya yang memperingati kelahiran beliau, tidak pernah. Ya, maka hal ini termasuk muhdatsat, hal-hal baru yang tidak ada dalam Islam. Di mana Nabi memerintahkan untuk kita meninggalkannya dan ini dilarang karena termasuk hal yang muhdatsat. Berarti orang yang melakukan hal tersebut memperingati kelahirannya Nabi di mana Nabi tidak pernah melakukannya dan tidak pernah seorang sahabat pun melakukannya, ini sedang mentaati Rasul atau sedang menyelisihi larangannya Rasul? Jawabannya adalah sedang menyelisihi larangannya Rasul. Dikatakan sebagai bentuk ketaatan umpamanya, memperingati kelahirannya Rasulullah adalah bentuk ketaatan kepada Rasul. Jawabannya mana perintah Nabi? Ketaatan itu adalah ketika Rasulullah memerintahkan. Dan kita menjalani sesuai yang diperintahkan. Maka itu ketaatan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ketika Nabi tidak pernah memerintahkannya. Dan juga tidak pernah melakukannya. Dan juga belum pernah seorang pun yang hidup di zaman Rasul melakukannya. Alias tidak pernah berbentuk ucapan. Nabi tidak pernah mengucap. Sebagai uswah, contoh bagi kita. Semua kebenaran dan kebaikan amal saleh beliau telah ajarkan. Kalau seandainya memperingati kelahiran beliau itu baik, pasti beliau telah mengajarkannya dan telah mengadakan acara itu. Ternyata beliau tidak pernah. Hal itu termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW. Ternyata mereka-mereka malah justru melakukan yang dilarang. Yaitu membikin-bikin yang tidak ada ajarannya. Dan tidak mau mencontoh Nabi SAW. Nabi seumur hidup tidak pernah memperingati kelahirannya. Adapun kalian kok memperingati, berarti Anda tidak cocok dengan Nabi. Inilah letak mereka-mereka itu yang melakukan perayaan tersebut, musyaqqatun Rasul, menyelisih dan memisahkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ada sebuah kaidah untuk perhatikan, baiknya niatan, husnun niyati, baiknya niatan itu tidaklah menjadikan bid'ah sebagai ibadah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Mungkar tetap mungkar walaupun niatannya mungkin baik. Tetapi kemungkaran tidaklah bisa berubah dengan sebab niatan. Bid'ah tetap bid'ah. Dolalah. Walaupun pelakunya berniat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mughalifatun, orang yang merayakan kelahiran Nabi atau Maulid ini menyelisihi Rasul sharihatan, dengan penyelisihan yang sangat jelas. Penyelisihannya sangat jelas. Bukan mencontoh Nabi, mencontoh dari sisi mana? Nabi tidak pernah kok. Para khalifahnya juga tidak pernah. Sahabat secara mayoritas, semuanya juga tidak pernah. Maka orang yang melakukan maulid ini betul-betul menyelisih Rasulullah SAW. Sharihatan secara jelas-jelas nahihi terhadap larangan beliau. Fa yaqul fil haditsil muttafaq ali. Beliau, Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, man amila amalan laysa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Termasuk merayakan maulid ini tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, baik secara ucapan ataupun perbuatan Nabi. Ataupun takrir Nabi, persetujuannya Nabi. Tidak pernah. Ya. Bahkan seorang sahabat pun yang cinta dengan Rasul. Abu Bakar Siddiq sangat mencintai Rasul. Bentuk cintanya Abu Bakar Siddiq, faham kaum muslimin? Bisa dibuktikan ketika hijrah. Nabi ketika hijrah itu dalam keadaan didengar oleh kaum musyrikin Quraisy rencana hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dan diancam untuk dibunuh oleh mereka, dikejar-kejar. Di waktu itu Rasulullah meminta kepada Abu Bakar Siddiq itu menjadi temannya. Apa yang dilakukannya oleh Abu Bakar Siddiq? Pertama kali dari Mekah menuju Ghor Hira, Gua Hira. Masuk situ sembunyi. Karena dikejar-kejar. Sampai pada tingkatan mereka mengejarnya. Kalau kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka melihat ke arah bawah, pasti akan melihat kita. Guanya enggak besar, sempit, pendek, cetek. Kalau melihat ke bawah, ya itu di situ. Rasul dengan Abu Bakar Siddiq. Perhatikan kecintanya Abu Bakar Siddiq ketika mau masuk ke gua itu. Rasulullah disuruh berhenti dulu. Saya akan masuk dulu. Saya akan cek bahwa ada ularnya atau kalajengking atau hewan berbisa. Diraba dulu. Karena enggak ada senter, diraba dulu. Aman, baru Rasulullah supaya masuk. Di waktu itu ada satu lubang yang belum tertutup oleh Abu Bakar Siddiq. Lubang-lubang itu ditutupi pakai batu. Bok ada kalajengkingnya atau ular. Ada satu lubang yang belum tertutupi karena enggak ada batu. Akhirnya belum menutupi dengan tumitnya. Dan Rasulullah SAW supaya masuk dalam istirahat. Ketika Rasulullah tidur kepalanya di pangkuannya Abu Bakar Siddiq, di pahanya Abu Bakar Siddiq. Kenapa tidak ada bantal? Di waktu itu Abu Bakar Siddiq dikisahkan dalam sejarahnya tersengat tumitnya oleh binatang yang berbisa. Beliau mau bergerak, khawatir Rasulullah terbangun. Lagi kecapean. Ditahan-ditahan sampai berkeringat. Akhirnya menetes keringatnya dan netes ke tubuhnya Nabi dan Abu Bakar kaget juga. Rasulullah bertanya, ada apa denganmu? Mengatakan, ini ludhiktu, aku tersengat. Maka Rasulullah kemudian mendoakannya. Sembuhlah seketika. Ini kecintanya siapa? Abu Bakar Siddiq. Ketika jalan dari Mekah menuju Madinah, beliau kadang berjalan di depan Nabi. Kadang di belakang Nabi. Kadang di sebelah kanan, di sebelah kiri Nabi. Sampai-sampai Rasul bertanya, ini bukan akhlak, kamu ada apa kok seperti ini, wahai Abu Bakar Siddiq? Jalan biasa aja. Jawabannya Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, saya kalau ingat tentang depan itu harus ada yang mengintai, maka saya di depanmu sebagai pengintai. Kalau saya ingat kita lagi dikejar-kejar, saya terus di belakangmu, bahwa ada orang yang membututi. Biar kalau ada apa-apa saya dulu yang kena. Kalau karena saya di kanan dan di kiri dalam keadaan mengintai. Ini cintanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lebih dari kita. Toh tidak pernah terbesit di benaknya Abu Bakar Siddiq memperingati kelahirannya Nabi. Apakah orang zaman sekarang lebih mencintai Nabi daripada Abu Bakar Siddiq? Tidak, wahai kaum muslimin. Umar bin Khattab pun seperti itu. Dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang namanya Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang kemana-mana bersama Nabi. Ya, ra'aitun nabiyya wa ma huwa Abu Bakr wa Umar. Aku selalu melihat Nabi dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Sangat mencintainya. Nah, ketika Umar menjadi khalifah yang berhasil menaklukkan negeri-negeri kufar sampai ke arah barat dan ke arah timur, duhai seandainya merayakan kelahiran Nabi itu hal yang baik, beliau akan rayakan pada setiap negeri-negeri itu sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi. Ternyata tidak juga. Maka hal ini adalah hal yang tidak ada perintahnya dari Nabi. Maka termasuk dalam hadis Abu Hurairah atau hadis Aisyah radhiyallahu anha ini yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Fa hadzal maulid muhdatsun. Maka kesimpulannya, memperingati kelahiran Nabi ini adalah hal yang muhdats, hal yang baru. Hal yang baru. Tidak pernah ada di zaman Nabi dan para sahabat dan para tabi'in serta atba'ut tabi'in tidak pernah ada. Maka lam ya'malhu Rasulullah wa la khulafa'u ar-rasyidun al-arba'ah wa la ahadun min ashabihi. Maulid ini hal yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan juga tidak pernah dikerjakan oleh khalifahnya yang empat dan juga tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun di antara para sahabat beliau seorang pun. Artinya sampai habis meninggal semua para sahabat tidak pernah satu pun yang melakukannya. Padahal di waktu itu kaum Nasoro sudah merayakan Natal. Kaum Nasoro sudah merayakan kelahiran Nabi mereka Isa ibn Maryam. Itu sudah ada di zaman itu. Tetapi Nabi dan para sahabatnya tidak pernah berpikir mencontoh orang-orang Nasoro dalam mewujudkan cinta mereka kepada Isa. Saya sebutkan ini kepada kaum muslimin karena ada beberapa alasan dari mereka-mereka yang merayakan acara maulidan itu. Alasannya kaum Nasoro saja mencintai nabinya dengan memperingati kelahirannya, masa kita tidak? Kita umat Islam malah kalah. Ini alasan mereka. Jawabannya adalah kalau seandainya hal itu baik, di zaman itu sudah banyak Nasoro yang melakukannya. Ternyata Nabi kita tidak pernah mencontoh kaum Nasoro dalam memperingati kelahiran Nabi Isa. Terlebih lagi, Nabi kita malah justru melarang untuk kita bertasyabuh menyerupai Ahlul Kitab. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang bertasyabuh dengan satu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Wa huwa alamin bi sunnanihi atau bi sunnatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu tentang ajaran Islam. Khulafa ar-rasyidun yang empat. Demikian pula para sahabat, mereka orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi, ajaran Nabi. Orang yang paling tahu adalah mereka. Wa ahris minna ala ta'dhimi Rasulillah. Dan mereka adalah satu kaum yang lebih semangat dalam menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka lebih apa? Lebih semangat daripada kita-kita ini. Masya Allah. Sehingga kalau ada orang mengatasnamakan cinta Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi, dengan model melakukan maulid itu, berarti mereka sedang menyangka mencinta kecintaan mereka kepada Nabi melebihi kecintaan para sahabat. Dan itu hal yang mustahil. Hakata ikhwan. Bantahannya seperti itu. Wa innama ahdatha hadzal maulid wa ghayruhu min al mawalid li ghairi an nabi al fatimiyun ar rafidah. Sesungguhnya tak lain yang mengada-adakan acara maulid ini dan juga mengada-adakan maulid-maulid yang lain. Sekarang banyak maulid-maulid, banyak muludan-muludan yang bukan Nabi. Di zaman Bani Fatimiyun Ar-Rafidah, yang membuat acara maulid itu adalah kaum Fatimiyun Ar-Rafidah, Syiah Rafidah, yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar mereka ini. Nah, ternyata yang diacarakan oleh mereka dalam memperingati kelahiran itu bukan hanya kelahiran Nabi saja. Kelahiran imam-imam mereka, kelahiran tokoh-tokoh besar mereka diraya-rayakan. Ini dia. Di zaman sekarang ini banyak milad-milad, ya, acara kelahiran milad-milad, ada milad organisasi, ada milad yayasan, ada milad banyak sekali. Itu semuanya tidak ada sunahnya, termasuk milad ulang tahun. Itu merayakan kelahiran, ulang tahun. Iya, jadi ulang tahun organisasi, bahasa Arabnya milad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semuanya adalah bid'ah-bid'ah mungkara, sehingga janganlah kita mengadakan ulang tahun buat anak-anak kita, ya. Itu hal yang mungkar. Yaqulu al-Imam Abu Hafs Tajuddin al-Fakihani rahimahullah fi risalatil Maulid fi 'amalil Maulid, berkata Imam Abu Hafs Tajuddin al-Fakihani rahimahullahu taala dalam karya tulis beliau yang berjudul Al-Maulid fi 'amalil Maulid, beliau mengatakan, amma ba'du, faqad takarrara su'alu jama'atin mubarikin minal mubarikin anil ijtima'i alladhi ya'malu ba'du an-nas fi syarrabil awal yusammunahu al-maulid hal lahu aslun fid din. Kata beliau, adapun setelahnya, amma ba'du, ini tertulis dalam buku beliau, faqad takarrara, sungguh telah berulang kali pertanyaan dari beberapa orang yang mubarikin, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jal, yakni kaum muslimin, banyak yang bertanya kepada beliau tentang berkumpulnya manusia, al-ijtima', berkumpulnya manusia dalam rangka memperingati kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Wisammunahu bil Maulid, dan mereka menamakan dengan penamaan Al Maulid. Apa hukumnya? Pertanyaannya, hal lahu aslun fid din? Apakah acara ini memiliki hukum asal dari agama kita? Ada dasarnya, ada nasnya, Al-Qur'an atau hadis, atau contoh sahabat, apakah ada? Jawabannya sekarang. Wa qasadul jawab an dzalika mubayyinan wa lidhahanhu mu'inan, dan mereka berkeinginan untuk mendapatkan jawaban tentang hal itu sebagai penjelasan dan sebagai hal yang akan membantu mereka untuk bisa beramal saleh agar jangan jatuh pada berbagai macam hal-hal yang mungkar. Akhirnya mereka bertanya tentang itu. Fakultu, maka aku jawab, wabillahi taufik, dengan mengharap taufik dari Allah, qala la alamu lihadal maulidi aslan fi kitabillahi wala sunnatin. Aku tidak ketahui acara maulid ini memiliki dasar dalam kitabullah dan juga tidak ada pula dalam sunnah Rasulullah. Wala yanqilu amaluhu an ahadin, atau la yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah, dan tidak pernah ada satupun yang menukilkan amalan tersebut seorang pun di antara para ulama umat ini, alladzina humul qudwa fid din, yang mana mereka adalah contoh-contoh bagi umat ini dalam beragama. Tidak ada satupun di antara ulama yang menukilkan hal itu sebagai satu hal yang disyariatkan. Itu tidak ada. Al-mutamassikuna bi athar mutaqaddimin, para ulama-ulama yang berpegang teguh dengan jejak-jejaknya orang-orang yang telah terdahulu Rasul dengan para sahabat. Ulama ahlu sunnah yang mengikuti Rasul dengan para sahabatnya ini tidak satupun di antara mereka yang menukilkan dalam buku-buku mereka pernah disyariatkan memperingati maulid. Ini tidak pernah ada. Bal huwa bid'atun ahdathahal battalun. Bahkan ini adalah bid'ah yang dibikin-bikin oleh orang-orang yang sesat, orang-orang yang batil. Wa syahwatun nafastaghna bil akalun. Dan ini adalah syahwat yang muncul dari mereka-mereka yang ingin memuaskan dalam acara makan-makan. Ya, bahasa kitanya mulutan. Ya, karena ujungnya permulutan. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtida As-Siratul Mustaqim jilid yang kedua halaman 615. Beliau mengatakan wa kadzalika ma yahdithuhu atau ma yahdithuhu ba'dun nas. Demikianlah kata beliau. Hal-hal yang diada-adakan oleh sebagian manusia. Hal-hal yang diada-adakan. Murni diada-adakan. Tidak ada di zaman Nabi hal itu. Imma mudahatan linnasara. Acara mauludan. Muludan. Atau maulid. Itu bisa terjadi dikarenakan mereka menyerupai orang-orang Nasoro dalam acara mereka memperingati kelahiran Nabi Isa. Bisa jadi karena itu, kata Syekh. Wa imma mahabbatan linnabi wa ta'dhiman, atau bisa jadi karena dorongan cinta kepada Nabi dan pengagungan terhadap Nabi. Min ittikhadhi maulid Nabi, dari orang-orang yang menjadikan maulid Nabi sebagai acara yang mereka rayakan. Ini. Ternyata wahai ikhwan, kata Syekh, ini semuanya dilakukan berulang kali dalam satu tahunnya, terus menerus. Kalau orang Nasara memperingati di bulan apa? Desember. Kalau kaum muslimin memperingati di bulan apa? Rabiul Awal, kelahirannya Nabi. Dan itu dilakukan pada setiap tahun sekali. Dan ini namanya Eid. Eid. Eid itu kalau di kita Idul Fitri, Idul Adha, namanya apa? Hari raya. Dikatakan Eid karena memang hari tersebut berulang kali. Ada ya Eid, Eid. Berulang kali terjadi dalam satu tahun. Pada satu Syawal namanya apa? Idul Fitri. Pada 10 Dzulhijjah namanya Idul Adha. Pada satu mingguan ada Id namanya Idul Jum'ah. Dan mereka melakukan itu berulang kali pada satu tahun. Berarti dijadikan sebagai Id, kata Syekh. Idan, dijadikan sebagai Idan. Satu hal yang dilakukan pada setiap tahun. Makhtilafin nasi fi maulidihi. Bersama manusia dalam berbeda-beda tentang kelahirannya. Fa inna hadza lam yaf'alhu as-salafu. Maka sesungguhnya hal ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Memperingati kelahirannya Nabi atau memperingati kelahirannya Abu Bakar atau memperingati kelahirannya Umar atau memperingati kelahirannya Uthman, Ali atau memperingati kelahirannya Abu Sa'id al-Khudri, memperingati kelahirannya Zaid bin Thabit, memperingati kelahirannya banyak sahabat, tidak satu pun yang memperingati itu. Walau kana khairan mahdhan, kalau seandainya memperingati kelahiran Nabi itu adalah kebaikan murni, itu adalah murni memperingati. Memperingati kelahiran Nabi adalah kebaikan yang murni. Warna eleke. Begitu. main banget malah, kata mereka. Bagus banget. Kalau itu adalah sebuah kebaikan yang murni, tentunya Nabi orang yang pertama kali melakukan. Aurajihan, atau mungkin rojih. Rojih itu adalah lebih baik. Ada dua hal, memperingati atau enggak ya. Ya, memperingati kayaknya sih lebih baiklah daripada enggak. Kalau seandainya ini juga rajih, sesuatu yang baik, yang lebih baik daripada tidak, maka kata Syekh, lakana salafu radhiyallahu an ahakku bihi bina, ahakku bihi minna. Tentunya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ahakku bihi bina, ahakku bihi minna, lebih berhak untuk melakukan itu daripada kita. Kalau seandainya di antara para sahabat mungkin ada yang bermusyawarah, ini dilakukan enggak ya memperingati kelahiran Nabi, musyawarah antar mereka. Kemudian timbul beda pendapat. Mereka mengatakan kayaknya sih lebih pantas dilakukanlah, kan cuma sekedar memperingati biar kita ingat Nabi dan cinta Nabi, ingat sejarah Nabi, ya dirayakan. Kalau seandainya ada khilaf dan kemudian rajih, itu tentunya ada contohnya. Gitu maksudnya. Bisa difahami hadirin? Ya. Ternyata tidak satu pun. Fainum kanu asyadu mahabbatun nabi. Karena sesungguhnya mereka para sahabat-sahabat, manusia yang paling cinta kepada Nabi. Wa da'ziman lahu minna. Mereka juga lebih mengagungkan Nabi, memuliakan, menghormati Nabi daripada kita. Wahum alal khairi ahras. Mereka para sahabat, daripada kita, mereka lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dibandingkan dengan kita. Wa innama kana mahabbatuhu. Masih ucapannya Syekhul Islam Taimiyah. Dan sesungguhnya tak lain, mencintai Rasulullah, mengagungkan beliau adalah dengan mentaati beliau dan mengikutinya. Fi mutaba'atihi wa ta'atihi. Sekali lagi, tak lain mencintai Nabi alaihissalatu wassalam adalah dengan mengikuti beliau dan mentaati beliau. Wattiba'u amrihi wa ihya'i sunnatihi batin wa zahira. Mentaati perintah-perintah beliau dan menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya yang sunnah bagian batin berkaitan i'tiqad, atau sunnah yang berkaitan dengan zahiran yang berkaitan dengan anggota tubuh kita dalam berpakaian atau dalam tindak tanduk dan yang lainnya. Wa nasyara ma ba'atha bihi, termasuk kecintaan kepada Nabi, menghormati dan memuliakan Nabi adalah dengan cara engkau menyebarkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jihadu ala dhalika bil qalbi wal yadi wal lisani, dan berjihad memperjuangkan itu semua, mendakwahkannya, menyebarkannya, bersungguh-sungguh dalam membelanya, mengajarkannya, membukukannya, ya, itu semuanya adalah dengan hati dan dengan tangan dan dengan lisan dikerjakan semuanya. Cinta dalam hati, dengan lisan kita menjunjung sunnah, dengan tangan kita mendakwahkannya dan mengamalkannya. Fa'ina hadihi tariqatus sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Maka sesungguhnya cara-cara seperti ini adalah cara-caranya umat-umat yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga mencintai Rasul. Penjabarannya yang barusan kita baca tadi dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adzan. Walhamdulillah. Selesai sudah pembahasan tentang ahli bid'ah jenis pertama. Ya ini orang-orang yang sudah terlalu nemen, terlalu parah hatinya dalam membela bid'ah. Untuk pertemuan pada bulan yang akan datang, insyaAllah jika Allah memudahkan kita untuk bisa ketemu lagi, adalah jenis manusia yang hatinya belum terlalu parah. Ya dia ahlul bid'ah tapi belum terlalu parah. Artinya apa? Dia masih mau mencari mana yang hak sih. Ini tanda orang yang belum parah. Masih mau menilai. Jadi aku ki benar apa orang ya. Ujarku is benar nih mbok salah. Ini masih mending orang yang seperti ini. Juga tapi juga berarti jangan seperti itu pak. Ya, orang apa-apa lah tidak oleh bid'ah. Tesi mending iki. Jangan. Itu kalimat yang salah. Mending dari sisi dia tidak separah jenis yang pertama tadi. Nah jenis yang kedua inilah orang-orang yang masih diharapkan apa? Taubatnya. Monggo. Ya terus gimana? Di Masjidil Haram katanya di batangan bawah di sebelah sana ada yang katanya membatasi karena waktu seperti itu loh. Untuk apa di Masjidil Haram juga sih, tapi kenapa di Masjidil Haram dibaca? Jawaban yang pertama, agama kita adalah nas Al-Quran dan nas Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang selain mereka sebagai hujjah. Apa yang terjadi di Madinah, apa yang terjadi di Mekah, itu bukan sebagai hujjah dalam agama kita. Ini pahamkan dulu. Karena agama kita sudah selesai. Dengan wafatnya Nabi, agama kita tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak ada hujjah perbuatan manusia sekarang melakukan A berarti benar. Tidak. A dikatakan benar jikalau sesuai dengan nas. Dan itu dikritik oleh para ulama. Apa yang dilakukan di sana dengan membaca doa yang panjang. Kemudian dengan melikak-likuk suaranya tinggi rendah. Bahkan kadang doanya itu mengandungi kayak tausiah. Kalau antum paham itu bukan doa sebenarnya. Di sisi tausiah mengingatkan kematian dan sebagainya. Kemudian baru berdoa. Itu hal yang muhdatsat, yang bid'ah. Nabi dalam mendapati malam Lailatul Qadar itu hanya berdoa, Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afa fa'fu 'anna bas taqida. Dan itu sudah mencukupi. Apa yang lebih baik daripada ampunan Allah dan pencukupan Allah dan keselamatan Allah yang diberikan kepada kita? Dan itu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jika aku menjumpai Lailatul Qadar, apa yang aku harus ucapkan? Fakuli Rasulullah dengan ucapkan oleh kamu, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afa, fa'fu anni atau fa'fu anna. Tok itu. Sehingga apa yang dilihat di sana itu, bukan sebagai hujjah. Bisa dipahami? Hujjah itu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Cukup insyaAllah. Ada pertanyaan lagi? Iya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan luar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.